Kita nikmatin kebersamaan di malam hari ini bersama Compact Production. Juga ada cumi-cumi Witi Arjuna Adela. Spesial untuk mempelai berdua.